A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalawatullah alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyul mustami'in wal musyarikin al kiram, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali mengudara bersama Radio Hidayah, radio kesayangan Anda. Bersama kita mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah telah siap dengan buku panduan dan alat tulisnya. Alhamdulillah, kita telah sampai ke pelajaran 12. Baiklah para pendengar dan para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita pada halaman 63 Ad-Dars Tsani Asyarah. Naam. Pertama kita baca muhadasah al-hiwar antara Su'ad dengan al-bintu. Istami'u thumma karriru. Ad-darsu tsani asyara. Su'ad, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-bint, wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min ar-Riyad. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? أبي هنا في المدينة المنورة. هو موجه في المدرسة الثانوية. وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ لا، أنا في المدرسة المتوسطة. وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا، ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم، لي أخ كبير، وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. ما اسمه؟ اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى. Nah, baiklah para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, dalam pelajaran bahasa Arab kita ulang kembali, dan para peserta dan pendengar untuk mendengarkannya. Istami'u. Ad-darsu tsani asyara. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluki ya bint? أنا بخير والحمد لله. Min aina anti? Ana minar Riyadh. Masmuk? Ismi Aminah. Aina abuk? Abi huna fil madinatil munawwarah. Huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyyah. Wa aina ummuk? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Wa man hadhihi al fatatu allati ma'ak? Ahiya ukhtuk? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatima. Ahiya zamilatuk? La, ana fil madrasatil mutawassita wa hiya fil madrasatil thanawiyya. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabir wa huwa talibun bil jami'ah. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'ak? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'd. A ummuki fil baiti al-ana? La, dhahabat ila al-mustashfa. Naam, itulah bacaan daripada muhadasah, percakapan kita pada malam hari ini pada halaman 63 pelajaran 12. Baiklah para peserta dan para pendengar, bersama kita mempelajari bahasa Arab ini, membaca muhadasah ini. Kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar untuk membacanya bersama Radio Hidayah. Naam, tafadhalu. Tafadhal ya Abah Ismail. Naam, jazakallah khair, kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan juga hadasah yang pertama di Ad-Darsus Tsani Asyar. Silakan bagi sahabat Hidayah, sebagaimana biasa, kita mengundang atensi dan kebersamaannya untuk ikut aktif membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0761-765-2255, di 0761-765-2255, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor SMS 0812-684-20000. Ya, silakan pada sahabat Hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, baiklah para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, dalam percakapan ini dan juga bacaan yang telah lalu, kita membahas tentang dhamir, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Itu kata ganti, yang mana kita telah bacakan kata ganti atau dhamir 14 dan juga bentuk dhamir muttasil. Dan pelajaran ke-12 ini, pelajaran yang ke-12 ini praktik daripada kaedah-kaedah yang telah kita pelajari pada pelajaran yang telah lampau. Karena di sini semua kumpulan kaedah yang ada, yang pernah kita bacakan, yang kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu, dicontohkan pada muhadasah atau percakapan pada halaman 63 ini. Nambailah para peserta dan para pendengar, semoga kita bisa bersama untuk mempelajari bahasa Arab ini, karena mempelajari bahasa Arab ini adalah kewajiban bagi kita umat Islam, khususnya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama mewajibkan kita untuk mempelajari bahasa Arab bagi orang yang mampu dan mempunyai tanggung jawab atas tersebarnya agama Islam ini. Oleh karena itu, diwajibkan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab, karena agama dan bahasa Arab adalah sebagian daripada agama. lughatul arabiyah minad din, karena agama berasal dari bahasa Arab. Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbicara bahasa Arab. Dan juga hadis yang keluar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Oleh karena itu, bagi kita, bagi orang yang mampu dan mempunyai niat yang ikhlas dan mempunyai tujuan untuk mempelajari bahasa Arab adalah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tafadhol. Ya, kepada sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0761-765-2255 bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu pada pelajaran yang ke-12, Adarsus Tsani Asyara, Hiwar Baina Su'ad Wal Bintu, percakapan antara Su'ad dan anak perempuan. Ya, silakan bagi sahabat Hidayah atau bagi yang ingin bertanya tentang permasalahan bahasa Arab, bisa bertanya di line SMS di 0812-684-20000. Sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama kembali giat dan aktif dalam mempelajari bahasa Arab ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya di zaman yang serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui fasilitas dan juga sarana-sarana yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari bahasa Arab bisa dari rumah antum masing-masing dengan hanya menekan atau menghubungi di line telepon yang telah kami sebutkan tadi di 0761-765-2255. Baiklah, sudah ada penelpon perdana di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Muhammad, Bu ya? Iya, Pak. Iya, tafadhali. Ada Susan yang asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar riyadi. Masmuk ismi Aminatu. Aina abu? Abi hunna fil madin. Ya, nampaknya terputus. Silakan bisa diulangi kembali buat Ummu Muhammad yang ada di Panam. Kita ucapkan jazakillah khair atas partisipasinya yang telah menelpon ke studio di 0761-765-2255. Ya, silakan kita terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Amran di Sukajadi, Pak ya? Naam. Iya, tafadhal, Pak. Ad-darsus sani asyar. Su'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bintu wa'alaikissal warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar riyad. Masmuki ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarah. Huwa muwajjahu fil madrasatis sanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustasfal wilada. Wa man hazal fatatul lati ma'aki? Ahiya uhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha ismuha Fatimah. Ahiya zamilatuki. La ana fil madrasatil mutawassita wa hiya fil madrasatis sanawiyah. Alaki ukhtun la mali ukhtun. Alaki akhun na'am li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Wa min hadha tiflu alladhi ma'aki huwa ibnu ukhti. Masmuhu ismuhu Sa'dun. Huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Akhi. Masmuhu ismuhu Sa'dun. A'ammuki fil baitil an. A'ummuki. Zahabat ilal mustasfa. Pak Amron, a'ummuki fil baitil ana ummun. A'ummuki. Laisa a'ummaki. A'ummuki. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran. Naam, Ustaz. Sekarang kita antara saya dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putus. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Iya, jazakallah khair kepada Pak Amran yang ada di Sukajadi. Kembali terputus ya line telepon kita bersama sahabat Hidayah. Silakan bisa diulangi kembali buat Pak Amran atau buat Umum Muhammad tadi yang telah menelpon. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Umum Arif, Bu ya. Naam, Ustaz. Iya, tafadhali. Syukur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsusani Asyara Su'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar Riyad. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuk? Abi huna til madinatil munawwarati huwa muwajahun fil mudarrisatil sanawiyyati fil madrasatis sanawiyyati huwa muwajahun fil madrasatis sanawiyyati wa aina ummuk hiya aydan huna hiya tabibatun fi mustashfa wiladah. Waman hazihil fatatul lati ma'ak ahiya uftuk la hiya bintu ammi masmuha ismuha Fatimatu ahiya zamilatuk la ana fil madrasatil mutawassitah wa hiya fil madrasatis sanawiyah. Alaki uhtun? La, mali uhtun. Alaki ahun? Naam, li ahun kabirun. Wahuwa talibun bil jami'ati. Waman hazal tiflul ladhi ma'ak? Huwa benu ahi. Masmuhu? Ismuhu Su'ad. Ismuhu Sa'ad. Ismuhu Sa'ad. A'ummuki fil baitil ana la zahabat ilal mustashfa. Jawab Ummu Arif. Ummu Arif di Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Ummu Arif? Ana bi khairi ustaz alhamdulillah. Min aina anti? Sesuai dengan buku. Ana minar Riyad. Masmuk? Ismi Aminatu. Aina abuk? Abi huna fil madinatil munawwarah huwa muwajahun fil madrasatis sanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aydan huna hiya tabibatun fil mustashfa wiladah. Wa man hadhihi al fatatu allati maki ahiya ukhtuki? la, ya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitah. Ahiya fil madrasatil sanawiyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li ahun kabirun, wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Huwa banu ahi. Masmuhu? Ismuhu Sa'd. A ummuki fil bayti al-ana? La, zahab ila al-mustasfa. Naam, Ummu Arif di Graha, ma makna huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyah? Enggak tahu saya Ustaz, muwajjahun itu Ustaz. Muwajjahun yang sama dengan guru. Oh iya. Naam Ustaz. Naam. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Dia dokter di rumah sakit anak. Rumah sakit bersalin. Al-wilada. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'ak? Al-fatat. Pemuda. Pemudi Ustaz. Aywa. Zamilatun. Jamilatun. Zamilatun. Oh, zamilatun. Teman perempuan. Naam. Al-jami'ah. Kampus Ustaz. At-tiflu. Anak kecil. Al-mustashfa. Rumah sakit. Zahaba. Telah pergi. Naam, ahsanti Ummu Arif di Graha. Jazakillah khairan Ummu Arif. Wa iyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ummi Arif. Jazakillah khair buat Ummu Arif yang ada di Graha yang telah berpartisipasi bersama kita di studio membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan Ad-Dars Tsaniyah Asyara pada malam hari ini, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, bisa menghubungi atau mengirimkan pertanyaannya di nomor 0812-684-20000. Ya, silakan buat juga buat Ummu Muhammad atau Pak Amran tadi ya, yang berada di Ummu Muhammad yang berada di Panam atau Pak Amran yang di Sukajadi yang sempat terputus tadi. Silakan, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Murniati, Bu ya. Maaf Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani asyara. Su'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya bintu? Ana bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min al-Riyadh. Ma ismuki? Ismi Aminatun. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa muwajjatu fil madrasati tsanawiyah. Naam, ulangi. Huwa muwajjahun. Huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyah. Naam, ahsan. Wa aina amuki? Ummuki. Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fil mustasfal wa wilada. Wa man hazihi fatatul lati ma'ak? Ahya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Ma ismuha? Ismuha Fatimatun. Ahya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassithah wa hiya fil madrasatis tsanawiyah. Alaki ukhtu? La, mali ukhtu. Ukhtun. Ma. La, mali ukhtun. Naam. Alati ahun, naam, li ahun kabirun, wahua talibun bil jamaati. Talibun bil jamiati. Talibun bil jamiati. Waman hazal tiflul lazi ma'at, huwa ibnu akhi. Naam. Masmuhu, ismuhu sa'at. A umuki fil baitil ana? La, zahabat ilal mustasfa. Naam, ahsanti Bu Murniati, diberingin indah. Naam, ajib hiwar baini wa bainak. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluki ya bint? Ana bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min al-Riyad. Masmuk? Ismi Aminatun. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarah. Wa muwajjahu fil madrasatis sanawiyah. Sanawiyah. Madrasatis sanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fil fi mustasfal wilada. Wa man hazihi al-fatatu allati ma'aki, ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatun. Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitah, wa hiya fil madrasati sanawiyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun, wa huwa talibun bil jamiati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'ak? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'ad. A ummuki fil bayti al-ana? La, zahabat ila mustashfa. Naam. Ma ma'na zahabat ila mustashfa? Dia telah pergi ke rumah sakit. Kenapa disebut zahabat bukan zahabah? Karena mu'annas, Pak Ustaz. Kemana perginya? Telah pergi ke rumah sakit. Nah, mu'annas itu siapa? Yang dimaksud zahabat siapa di sini? Sa'ad. Atau yang perempuan, Pak Ustaz. Naam, ummun. A ummuki fil baitil an? La zahabat ummun ilal mustashfa. Naam. Kembalinya kepada ibu atau ummun. Iya, Pak Ustaz. Maaf, Pak Ustaz. Jazakillah khairan, Ibu Murniati di Beringin Indah. Ahsanti, jazakillah. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallah khairan, Ibu Murniati di Beringin Indah. Telah membaca dengan benar dan tepat. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar semuanya, jangan malu-malu dan jangan takut membaca, melatih lidah kita, percakapan kita untuk membaca al-hiwar atau muhadasah pada pelajaran 12 ini. Nah, supaya para peserta terbiasa mengucapkan kalimat muhadasah atau percakapan ini dan bisa dipraktikkan bersama teman-temannya untuk membiasakan lidah kita berbicara dan bermuhadatsah. Naam, jazakumullah khairan. Tafadhal. Naam, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ummu Yunus di Bandau ya. Iya. Ya, tafadhal. Adasusani Azhar. Soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min al-Riyad. Masmukuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi Huna fil Madinati Munawwarati. Wa muwajjahun fil Madrasati Sanawiyati. Wa aina umuki? Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fil mustashfa wilada. Fi mustashfal wilada. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Wilada. Wilada. Aywa. Naam. Waman? Waman hadhihi Waman fadhihi fatatul lati ma'ak? Ahiya uftuki? La, hiya bintu ammi. Naam. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Naam. Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasati ana fil madrasati mutawassita. Naam. Wa hiya fil madrasati sanawiyah. Naam. Aki uftu? La mali uhtun alaki ahun naam li ahun kabirun wa huwa talibun bil jamiati naam wa man hazal tiflul ladzi ma'ak huwa ibnu ahi masmu ismuhu sa'ad a ummuki fil baitil anana la zahabat ilal mustaswa. Naam. Ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Sekarang Ummu Yunus dengan saya. Ummu Yunus mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Ya. Tat. Ana bi khairin walhamdulillah. Man aina anta? Ana minar Riyad. Masmuka? Ismi Muhammad. Aina abuka? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa muwajjahun fil Madrasatis Tsanawiyyah. Wa aina umuka? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Wa man hadhihi fatatul lati ma'ak? Ahiya ukhtuka? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuka? La, ana fil madrasatil mutawassita. Wahiya fil madrasatil thanawiyyah. Alaka uhtun? La, ma li uhtun. Alaka ahun? Naam, li ahun kabir. Wahuwa talibun bil jami'ah. Waman hazal... Wa man hadzal tiflul ladzi ma'ak? Huwa ibnu akhi. Masmu? Ismuhu Sa'ad. A ummuka fil baiti al-an? La, zahabat ilal mustashfa. Naam, ahsanta Ummu Yunus di Pandau. Jazakillah khairan Ummu Yunus. Ustaz, ayah muwajjahun apa? Muwajjahun. Muwajjahun. Muwajjahun. Sama dengan tutor atau guru juga. Oh, dan dengan dosen kamu juga. Dihormati. Orang yang dihormati ya. Kalau di sekolah tentu guru. Petingginya. Muwajjahun fil madrasati sanawiyah berarti dia guru di sekolah sanawiyah. Naam. Ahsanti jazakillah khairan Ummu Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya. Ba'da Ummu Yunus. Jazakallahu khair kepada Ummu Yunus yang ada di Pandau yang telah menelpon dan membacakan pelajaran Ad-Darsus Tsani Asyar pada malam hari ini. Dan masih kita terima penelpon berikutnya. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini dapat menghubungi di 0761-765-2255 jadi 0761-765-2255 atau yang ingin bertanya melalui SMS bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Ya, ini ada pertanyaan melalui SMS tentang bagaimana untuk mendapatkan buku pelajaran bahasa Arab. Iya, silahkan bagi sahabat Hidayah yang ingin mendapatkan bukunya, mungkin baru bergabung atau baru mendengarkan acara kita di malam hari ini atau baru beberapa malam sebelumnya, yang belum memiliki buku bisa datang ke Radio Hidayah untuk meminjam buku aslinya dan difotokopi, karena sebelumnya sudah kita di awal-awal dulu telah kita berikan buku fotokopian kepada sahabat Hidayah, dan untuk saat ini diharapkan kepada sahabat Hidayah bisa mengkopinya sendiri. Naam, dengan cara datang ke Radio Hidayah dan bisa mengkopinya nanti. Baik, itu dia, dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Ujang di Pasar Pusat ya Pak ya? Iya Pak. Iya, terhobal. Silakan. Qadar Susani Asara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ujang. Ya, Pak. Langsung antara Pak Ujang dengan saya. Saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Abi? Ana bi khair walhamdulillah. Min aina anta? Ana min Riyadh. Masmuk? Ismi Ahmad. Aina abuka? Abi huna fil madinatil munawwarati wa muwajjahun fil madrasati sanawiyatu. Sanawiyati. Sanawiyati. Wa aina ummuka? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi muntasfal alwilada. Wa man hazihi alfatatu allati ma'ak? Ahiya ukhtuka? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuka? La, ana fil madrasati. Ana fil madrasatu mutawassitatu wa hiya fil madrasati sanawiyati. Ulangi, la, ana fil madrasati mutawassitati. La, ana fil madrasati mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Alaka ukhtun? La, ma li ukhtun. Alaka akhun? Naam, li akhun kabir wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aka? Huwa ibnun akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'da. أأمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى. نعم، sekarang Pak Ujang pertama. Pak Ujang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من الرياض. ما اسمك؟ اسمي محمد. أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة. هو موجه في المدرسة الثانوية. وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذا الفتى الذي معك؟ أهي أختك؟ diulang Pak Ujang. ومن هذه؟ وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَةُ الَّتِي مَعَكِ أَهِيَ أُخْتُكِ أَهِيَ أُخْتُكَ لا هي بنت عمي ما اسمها اسمها فاطمة أَهِيَ زَمِيلَتُكَ لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية هلك أخت لا ما لي أخت هلك أخ؟ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي ما اسمها؟ ما اسمه؟ اسمه سع أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى نعم ما معنى طالب بالجامعة فأجام؟ Pelajar universitas. Di universitas. Siswa. Nah, mustasfa. Rumah sakit. Al-Fatatu. Teman pemudi. Kalau Al-Fatah. Pemuda. Nah. Naam, ahsan, jazakallah khairan, faujang di pasar pusat. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan li faujang di pasar pusat. Naam, tafadhal ba'da faujang. Jazakallah khair kita ucapkan buat Pak Ujang yang ada di pasar pusat atas partisipasinya di malam hari ini. Dan baik sahabat Dede rahimani wa rahimakumullah, silakan bagi sahabat Dede semuanya bisa menghubungi di 0761-765-2255. Bahkan bagi yang ingin melanjutkan membaca pelajaran pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Muhasbi Desofal ya. Iya. Iya, tafadhali. Ad-darsu tsaniya asyara. Su'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawarah. Huwa muwajjahu huwa muwajjahun fil madrasatil madrasatis sanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun di mustashfal wiladah. Wa man hadhihi al-fatatul lati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Naam. Kembali terputus. Afwan ya buat Umu Hasbi, silakan bisa dihubungi kembali. Saya tidak tahu juga kenapa ini terputus. Sudah ada 3 penelpon yang terputus di tengah pembacaan tadi. Silakan kepada sahabat Hidayah dapat menghubungi kembali di yakni Umu Hasbi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dilanjutkan, Bu. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha ismuha Fatimatu. Hiya jamilatu. Ahiya jamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Wa hiya fil madrasatis sanawiyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jamiati. Wa man hajat tiflut lazi ma'aki huwa ibnu akhi. Masmuhu ismuhu Sa'ad. A'ummuki fil baitil al-an? La, jahabat filal mustashfa. Naam, ahsanti Umu Hasbi di Asofa. Ajib ismu Umu Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Ummu Hasbi? Ana bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawarah. Huwa muwajjahun fil madrasatis sanawiyah. Sanawiyah. Ianya dikasih Sanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. Wa man hazihil fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitah. Wa hiya fil madrasatis sanawiyah. Alaki ukhtun? La, ma li ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun. wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Ma ismuhu? Ismuhu Sa'ad. A ummuki fil baiti al-ana? La, jahabat ila al-mustashfa. Naam, ahsanti, jazakillah khairan, Ummu Hasbi di Asofa. Apa perbedaannya ummuki dengan ummuka? Kalau ummuki untuk kamu perempuan. Ki? Kalau ummuka untuk kamu laki-laki. Naam. Ki itu domirnya apa tuh? Anta. Ki. Ki. Domirnya anti, bukan anta. Oke, anti. Kalau anta. Kalau anta. Ka. Kalau hu? Hu, wa. Kalau ha? Hiya. Hiya. Kalau na? Kalau fat? Na. Nahnu. Nahnu. Iya. Iya. Iya. Nah, ana. Ana. Naam ahsanti. Jazakillah khairan, Ummu Hasbi di As-Sofa. Iya, Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan li Ummi Hasbi di Jalan As-Sofa. Ummu Hasbi telah mengulang pelajarannya, enggak lupa dengan kata ganti dhamir untuk kepemilikan atau kata ganti dari dhamir tersebut. Nah, yang pertama ana ya, antaka, antiki, huwa hu, hiya ha, nahnu na. Itu yang harus kita ingat dan kita ulangi. Karena banyak dalam percakapan ini memakai kata ganti. Salah kalau kita mengatakan masmu anta. Hanya cukup kita memakai ka. Masmu ka, bukan masmu anta. Siapa nama kamu? Masmu anta itu salah. Masmuka. Kalau ditaukidkan boleh. Masmuka anta. Masmuka anta. Masmuka itu sudah cukup. Masmuha, masmuhu, masmuki. Nah, itu perbedaannya muzakkar dan muannas. Naam. Jazakumullah khairan. Tafadhal ba'da Ummi Hasbi. Ya, sahabat ide rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah ada Ummu Hasbi di As-Sofa, jazakillah khair. Dan silakan bagi sahabat ide lainnya yang ingin bergabung dan ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Amran kembali, Pak ya. Putus Telkomsel tadi, Ustaz. Masyaallah. Ya, silakan. Tidak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Pak Amran. Pak Amran. Naam. Naam. Sekarang muhadatsah baini wa bainak. Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya abi? Ana bikhair walhamdulillah. Min aina anta? Ana min Riyadh. Masmuka? Ismi Abu Amran. Naam. Aina abuka? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa muwajjahun fil madrasatis sanawiyati. Wa aina ummuka? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustasfal wiladah. Wa man hadhil fatatu allati ma'aka? Ahiya ukhtuka? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Abu Amran. Naam, bintu ammi. Masmuha ismuha Fatimatun. Ahiya zamilatuka? Naam. Ahiya zamilatuka? La, ana fil madrasatil Naam, terputus lagi dari ya. Pak Amran di Sukajadi. Naam, jazakallah khairan Pak Amran. Ya, jazakallah khair buat Pak Amran yang ada di Sukajadi. Ya, kita masih menerima penelpon berikutnya atau bagi Pak Amran. Dan juga buat Umum Muhammad tadi yang sempat terputus tadi, silakan bisa menghubungi kembali di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Umum Hanifah di Sukajadi, Bu, ya. Iya, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khair. Alhamdulillah. Min aina anti? Ana min Riyadh. Ma ismuki? Ismi Aminah. Aina abuki? أبي هنا في المدينة المنورة هو مواجه في المدرسة الثانوية وأين أمك؟ أمك وأين أمك؟ هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة ومن هذه الفتاة ومن هذه الفتاة التي معك هي أختك لا هي بنت عمي ما اسمها اسمها فاطمة هي زميلتك لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية عليك أخت لا ما لي أخت عليك أخ نعم لأخ كبير وهو طالب للجامعة ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي ما اسمه؟ اسمه سعد أأمك في البيت أنا؟ لا ذهبت إلى المستشفى نعم أحسنتي أم هنيفة دي سوكاجادي نعم أم هنيفة أجيب كيف حالك يا أمي؟ أنا بخير والحمد لله من أين أنت؟ أنا من الرياض ما اسمك؟ اسمي أمينة أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة وهو مواجه في المدرسة الثانوية وأين أمك؟ هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك؟ لا هي بنت عمي ما اسمها؟ اسمها فاطمة أهي زميلتك؟ لا أنا في المدرسة متوسطة وهي في المدرسة الثانوية ألك أخت؟ لا ما لي أخت ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي ما اسمه؟ اسمه سعد أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى نعم أحسنتي جزاك الله خيرا أم حنيفة دي سوكاجادي نعم جزاك الله خيرا تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا لأم حنيفة دي سوكاجادي Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Kembali kita lanjutkan pada tamarin. Tamarin al-awwal, ikra waktu. As-su'al wal jawab. Tamrin awal, baca dan tulis pertanyaan ini dan dijawab. Para peserta yang hendak membaca selanjutnya untuk membaca tamrinul awal. Kemudian tamrinul sani, perintah dari tamrinul sani adalah ikra' kulla jumlatin minal jumalil atiyah. Bacalah setiap jumlah, semua daripada kalimat, dari kalimat-kalimat di bawah ini. Kemudian ikra'ha ukhra. Yang pertama tadi kita membaca bagian pertama, kemudian diganti bagian keduanya, ikra ukhra ba'da taghyir al-munada, dengan mengganti munadanya. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Kama huwa muwaddahun fi muwaddihun fil misal. Misal awal, aina qalamuka ya abi. Qalamuka ya abi. Kemudian yang kedua, aina qalamuki ya ummi. Ummi, jadi qalamuki. Kalau abi, qalamuka. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Ini cara bertanya dengan yang dua jenis yang berlawanan. Pertama muzakkar, kedua muannas. Nah, baiklah para peserta, para pembaca pelajaran bahasa Arab ini, penelpon selanjutnya untuk membaca tamrinul awal. Naam, tafadhal. Baik, sahabat ini rahimani wa rahimakumullah. Kita masuki ke tamrin yang pertama. Silakan bagi sahabat ini yang ingin cobanya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali Ummu Muhammad. Tamarin ikra waktu. Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Aina ibnuki ya Zainabu? Zahaba ila al-masjid. Aina bintuki ya Aminatu? Zahabat ila al-madrasati. Liman hadhihi as-sa'atu jamilatu? Ahiya laki ya Fatimatu? Na'am, hiya li. Ahadha qalamuka ya Muhammad? La, hadha qalamuka anta. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri. A anta muhandisun ya akhi? La, ana tabibun. A anti tabibatun ya ufti? La, ana mudarrisatun. Naam. Lanjutkan. Yang kedua juga Ustaz. Naam, yang lanjutkan. Apa Ustaz? Lanjutkan tamrin usani. Aina qalamuka ya abi? Aina qalamuki ya ummi? Naam. A indaka qalamun ya Muhammadun? A indaki qalamun ya Aminatu? Naam. Aina bintuka ya Ustazatu? Baituka. Aina baituka ya Ustazat? Ya Ustazi. Aina bintuki ya Ustazati. Bukan bintun, baitun. Baitun, baituka dan baituki. Oh iya iya, ya Ustaz. Aina baituka ya Ustazi. Aina baituki ya Ustazati. Naam. Ahada daftaro laka ya Aliyu. Daftaru. Ahadha daftaru laka ya Aliyu? Ahadha daftaru laki ya Fatimatu? Naam. Min aina anta ya Aki? Min aina anti ya Ukti? Naam. Aina abuka ya Khalid? Ya Khalid? Khalid. Aina abuka ya Khalid? Khalidun, naam. Aina abuka ya Khalidun? Aina abuki ya Khadijatu? Naam. A anta maridun ya Khalid? A anti maridatun Ya Khalati. Aina bintuka ya Ami. Ulang, nomor 6. Ulang. A'anta maridun ya Khali. Naam. A'anti maridotun ya Khalati. Naam, ahsan. Aina bintuka ya Ami. Aina bintuki ya Ami, Ammati. Naam. Alaka akun ya Hamidun. Alati uftun ya Tu'dun. Su'at. Ya Su'at. Maza indaka ya Afi. Maza indaki ya Ufti. Naam. Assalamualaika ya Abi. Assalamualaiki ya Umi. Naam, ahsanti ummuha, ummu Muhammad di Panam. Naam. Jazakillahu khairan ummu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, tadi Ummu Muhammad di Panam telah membaca tamrinul awal dan tamrinul tsani. Baiklah, membaca tamrinul awal itu cara bertanya kepada orang, kaifa haluka ya abi dan kaifa haluki ya ummi. Kalau abi, haluka. Kalau ummi, haluki. Juga, ibnuka dan ibnuki. Atau ibnuka dan ibnuki. Atau bintuka dan bintuki. Itu kita perhatikan. Lawan bicara kita, siapa? Tentu sesuai dengan domir. Apakah dia muzakkar apa muannas? Atau domir, mukhatab atau gaib atau dhamir mutakallim. Baiklah, selanjutnya setelah Ummu Muhammad, tafadhal. Baik, sahabat ide rahimani wa rahimakumullah. Kita terima penelpon berikutnya untuk membacakan tamrin pada malam hari ini. Silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Umma Asmi. Tamari Iqra waktu. Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Aina ibnuki ya Jainab? Zahaba ilal masjidi. Aina bintuki ya Aminatu? Zahabat ilal madrasati. Liman hazihi sa'atul jamilatu? Ahia laki ya Fatimatu. Naam. Ya li. Ahaza kolamuka ya Muhammad. La. Haza kolamuka anta. Tilkas sayaratul jamilatu. Lati harajat. Al-an minal madrasati lil mudir. Aanta muhandisun. Ya ahi. La. Ana tobibun. Aanti tabibatun ya ukhti? La, ana mudarrisatun. Naam. Aina kolamuka ya abi? Aina kolamuki ya ummi? Aindaka kolamun ya Muhammad? Aindaki kolamun ya Aminah? Aina baituka ya ustazi? Aina bintuki ya ustazati? Baituki. Aina baituki ya ustazati? Ahazat daftaru laka ya aliyu? Ahazat daftaru laki ya Fatimah? Min aina anta ya akhi? Min aina aki ya ukti? Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Aanta maridun ya Khali? Aanti maridotun ya kholati? Aina bintuka ya ammi? Aina bintuki ya ummati? Ammati. Ya ammati. Aina bintuki ya ammati? Alaka ahun ya Hamidu? Alaki uktun ya Su'at? Maza indaka ya akhi? Maza indaki ya ukti? Assalamu alayka ya abi. Assalam alayki ya ummi. Naam, ahsanti ummu hasbi. Naam, ummu hasbi. Ma makna khal? Khali. Khali. Paman. Paman dari ibu. Kalau khalati? Bibi dari ibu. Naam. Kalau yang dari bapak siapa namanya? Amun, ammi sama ammati. Naam, ahsan. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ummu Hasbi. Ya, jazakillah khair kita ucapkan kepada Ummu Hasbi yang telah menelpon kedua kalinya pada malam hari ini, dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tafadhali Ummu Arif. Naam. Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Aina bunuki ya Zainab? Zahaba ilal masjidi. Aina bintuki ya Aminatu? Zahabat ilal madrasati. Mau tanya nih Ustaz. Naam. Yang nomor tiga kan pertanyaannya dijawab dengan zahaba Ustaz. Nah. Yang nomor empat dijawab dengan zahabat. Iya, kenapa? Kenapa Ustaz? Oh, kenapa? Pertanyaannya Aina. Maksudnya kan dia kan sama-sama untuk saudari perempuan. Kenapa yang satu dijawab dengan zahaba, yang satu dengan zahabat? Yang satunya yang ditanyakan anaknya, ibnu. Ibnun itu laki-laki. Kalau bintun perempuan. Oh, jadi yang nomor tiga itu Aina Benuka Ustaz. Yang ditanyakan ibunya, Aina ibnu? Ibnuka. Ibnuki bisa juga. Ibnuka juga. Yang pergi itu anaknya. Iya, nak. Yaitu Zahabah ibnu. Anaknya itu yang pergi. Yang nomor empat, anak perempuannya. Yang nomor tiga, anak laki-lakinya. Zahabah. Nah, Ustaz. Liman hadhihi as-sa'atul jamilatu ahiya laki ya Fatimah? Naam hiya li. Ahadha qalamuka ya Muhammad? La, hadha qalamuka anta. Naam. Tilka as-sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Anta muhandisu ya ahi? La, ana tabibun. A'anti tabibatun ya uhti? La, ana mudarrisatun. Naam, lanjut. A'indaka qalamun ya Muhammad? A'indaki qalamun ya Aminah? Aina bintuka? Aina bintuka ya Ustazi? Baituka. Astagfirullah. Aina baituka ya ustazi? Aina baituki ya ustazati? Naam. Ahaza daftaru. Ahaza daftaru. Naam, terputus. Ummu Arif di Graha. Naam, Ummu Arif. Kita melihat kembalinya domir. Siapa yang ditanya tersebut? Contohnya pada bagian tiga ini, nomor tiga, Aina ibnuki ya Zainab. Zainab ibunya. Yang ditanya anaknya. Di mana anak kamu Zainab? Dia pergi ke masjid. Ibnun anak laki-laki, berarti muzakkar. Di zahaba. Kalau bintun, Aina bintuki ya Zainab? Atau ya fa'aminatu zahabat. Bintun. Zahabat taknya kembali kepada bintun, anak perempuannya. Mu'annas. Itu harus kita tahu domir itu kembalinya kepada siapa. Itu kita perhatikan dalam berbicara atau membaca bahasa Arab. Nah, selanjutnya tepat dulu. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhal Pak Ujang. Silakan. Pertama hari Iqra qabtu. Kaifa haluki ya abi? Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Aina ibnuki ya Zainabu dhahaba ila al-masjid. Aina bintuki ya Aminatu dhahabat ila al-madrasati. Liman hadhihi sa'atu jamilatu ahiya laki ya Fatimatu? Naam, hiya li. Ahadha qalamuka ya Muhammad? La, hadha qalamuka anta. Tilka sayyaratu jamilati allati kharajat al'an min al-madrasati al-mudiri. Aanta muhandisun ya akhi? La, ana tabibun. Aanti tabibatun ya ukhti? La, ana mudarrisatun. Nah, Pak Ujang. Ya, Pak. Kenapa mudarrisatun? Nah, perempuan. Nah, kena ukhti. Nah, Ahsan. Lanjutkan. Aina qalamuka ya abi? Aina qalamuki ya umi? Aindaka qalamun ya Muhammad? Aindaka qalamun ya Aminatu? La. Ulang. Aindaki qalamun ya Aminatu? Nah. Aina baituka ya ustazi? Aina baituki ya ustazati? Naam. Ahadha daftaru laka ya Ali? Ahadha Ad-daftaru. Ahadha daftaru laki ya Fatima? Naam. Ya, kembali terputus ya dengan Pak Ujang ya. Saya juga tidak tahu kenapa ini terputus. Ya, jazakallahu khair buat Pak Ujang yang ada di Pasar Pusat. Nah, baiklah para peserta dan para pendengar semuanya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Insyaallah para peserta dan para pendengar telah paham dengan tamrin yang telah dibaca oleh Pak Ujang dan juga Ummu Muhammad dan Pak Amran juga Ummu Hasbi tadi dalam penggunaannya dan membaca tamrin ini. Penggunaan antara muzakkar dan muannas. Dan juga para peserta yang lainnya yang belum sempat untuk membaca langsung, hendaklah mereka menulis di buku mereka jawaban pada titik-titik yang ada pada buku kita masing-masing, supaya mengingatkan kita dengan latihan ini, supaya jangan kita ketinggalan bagaimana perubahan antara pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan yang kedua, antara pertanyaan muzakkar dengan pertanyaan muannas, untuk bisa kita murojaah di lain waktu. Nah, baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada malam hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberi manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan hendaklah kita mempraktekannya bersama keluarga kita dan anak-anak kita dan juga teman kita pada muhadasa atau percakapan yang seperti ini. Apabila kita berjumpa dengan teman, langsung kita menanyakan kabar dan bisa menanyakan dari mana seperti ada pada muhadasa ini. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya sesuai dengan domir dan lawan bicara kita. Naam. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.